أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu subuh pekan pertama 7 Al-Muharram 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati habibakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Sesudah kita menyelesaikan pembacaan kitab atau buku Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi setiap Sabtu subuh pekan pertama, mengapa aku memilih manhaj salaf, maka qadarullah, dengan takdir Allah, kita pada tahun baru Hijriah ini 1441 Hijriah, kita memulai membaca kitab yang baru yang rutin insyaallah taala setiap Sabtu subuh pekan pertama kita baca. Sesudah melakukan beberapa pemilihan-pemilihan dari kitab-kitab yang ada yang ingin dibaca, yang cukup sulit untuk menentukannya karena para ustadz sudah banyak membacanya dan juga banyak memilih kitab-kitab yang ada, dan saya tidak ingin terulang. Kemudian juga sesudah beristikharah, maka kitab yang saya pilih untuk kajian satu bulan sekali, Sabtu subuh pekan pertama, yang insyaallah ta'ala selalu rutin, dan insyaallah saya jarang untuk absen padanya, karena setiap pekan pertama senantiasa tidak bersafar keluar daerah. Maka kitab yang kita ingin pilih adalah kitab yang berkaitan dengan usul fikih. Karena belum pernah dibahas di masjid ini disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, bukan hukum-hukum kebiasaan atau hukum-hukum akal, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2. Bukan juga berkaitan dengan hukum kebiasaan, seperti kebiasaan api panas, kebiasaan musim dingin-dingin, tetapi dia pengetahuan tentang hukum syariat berdasarkan dalil-dalilnya yang umum, bukan dalil-dalil yang rinci. Dalil-dalil yang rinci seperti dalil tayamum dengan debu, dalil-dalil yang rinci seperti asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban dan seterusnya. Itulah ilmu usul fikih secara ringkas yang nanti kita akan bahas. Jadi dia bukan berbicara tentang hukum fikih. Hukum fikih tentang sholat, hukum fikih tentang wudu, hukum fikih tentang puasa, tentang mandi, junub, bukan. Tetapi dia berbicara usul fikih, pokok dasar ilmu fikih. Kemudian buku ini alhamdulillah sudah diterjemahkan, dan buku yang saya pilih adalah buku ringkasan, karena para ulama menyatakan al-alimur rabbani, seorang yang alim yang rabbani, alladhi yurabbi bisigadil ilm qabla kibarihi, seorang yang mengajari ilmu dasar sebelum ilmu yang tinggi. Maka kitab yang saya pilih yaitu yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, ini kitabnya yang berbahasa Arab. Ini kitabnya yang berbahasa Arab. Sedangkan yang berbahasa Indonesia ada sudah terjemahannya dan bisa dimiliki insyaallah taala oleh kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan harga yang murah. Ini kitabnya contohnya. Nah, ini kitabnya. Tipis dia kitabnya. Tetapi semuanya adalah ringkasan-ringkasan dan perlu penjelasan. Ya. Nah, siapa penulis kitab ini? Maka kita mulai ya pada hari ini, hari Sabtu subuh pekan pertama 7 Al-Muharram 1441 Hijriah, memulai kajian usul fikih dengan membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Sebenarnya ada kitab yang juga mukhtasar, ringkasan. Bahkan kitab ini adalah kitab yang bermadhab Syafi'i, yaitu kitab Matnul Waraqat, Matan Al-Waraqat, yang ditulis oleh Imamul Haramain Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita tidak memilih itu? Karena sebagai bahan dasar kitab Al-Waraqat bahasanya agak tinggi. Makanya saya memilih kitab yang bahasanya bahasa ulama sekarang, yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Jadi sekali lagi, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita memulai membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memasuki pembacaan kitab tersebut, maka sebagai adab kita kepada Al-Syeikh Al-Mu'allif, penulis, kita akan mengetahui sedikit tentang sejarah beliau. Sejarah beliau yaitu Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Uthaymin. Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Uthaymin. Dan beliau At-Tamimi. Kemudian beliau dikenal dengan Ibnu Utsaimin, dipanggil dengan Ibnu Utsaimin, yaitu dinisbatkan kepada kakek beliau yang kedua, Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin, dinisbatkan kepada kakek beliau yang kedua, terkenal dengan Ibnu Utsaimin, anaknya Utsaimin. Utsaimin adalah kakek beliau yang kedua. Kemudian beliau dilahirkan di kabupaten namanya Unaizah, bisa dikatakan kabupaten, dan Unaizah adalah sebuah kabupaten di provinsi Al-Qasim. Al-Qasim adalah salah satu provinsi yang merupakan tengah-tengahnya negara Arab Saudi, bahkan tengah-tengahnya Jazirah Arab, dan dekat dengan kota Riyadh yang merupakan ibu kota Arab Saudi. Jadi Unaizah adalah sebuah kabupaten yang berada di sebuah provinsi namanya Al-Qasim. Al-Qasim salah satu provinsi yang berada di tengah-tengah Jazirah Arab dan salah satu provinsi yang dekat dengan kota Riyadh, ibu kota kerajaan Arab Saudi. Dan di Unaizah ini banyak ulama, banyak para ustaz-ustaz kita yang belajar. Karena dulunya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala masih hidup, maka dibuka untuk pelajar-pelajar dari luar Arab Saudi, semacam pondok pesantren di Unaizah. Dan keluarlah ulama-ulama yang banyak, atau ustad-ustad yang banyak, seperti yang sangat terkenal Al-Ustad Al-Fadhil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala, yang karangannya begitu banyak. Kemudian juga ustad-ustad yang lain. Dan beliau lahir di kota ataupun di Kabupaten Unaizah, kemudian pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah. 1347 Hijriah. Kemudian beliau mempunyai guru. Guru beliau yang sangat terkenal adalah Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mempunyai kitab yang fenomenal, Tafsir As-Sa'di, dan banyak kitab-kitab lain yang beliau miliki. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan beliau anggap bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah guru beliau yang kedua. Beliau membaca kitab Sahih Bukhari kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mempunyai banyak sekali buku-buku, baik yang beliau tulis sendiri ataupun yang dituliskan untuk beliau. Maksudnya yang beliau tulis sendiri dengan tangan beliau, ataupun yang dituliskan untuk beliau karena banyak murid-murid beliau yang mentranskrip ceramah-ceramah beliau, kemudian setelah itu dikoreksi oleh beliau. Dan ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika mengajar teratur rapi, dan memang demikian, beliau saat mengajar bahasanya teratur rapi, kemudian juga pembagian-pembagiannya teratur rapi. Dan itulah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tulisan beliau dari kitab ataupun tulisan ringan ada sekitar 40-an lebih. Bahkan salah satu yang sering kita pakai, Al-Qawlul Mufid fi Syarah Kitab Tauhid. Ini syarah kitab Tauhid yang sangat luar biasa. kemudian juga Syarah Riyadhus Salihin, kemudian juga Syarah Arba'in Nawawi, kemudian Syarah yang juga sering dipakai Fathi Dzil Jalalil Kiram, Syarah Bulughul Maram. Ini banyak yang beliau tulis, dan beliau wafat pada pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah. 15 Syawal 1421 Hijriah. Dan berarti kalau kita hitung tahun kita sekarang adalah sekitar 20 tahun yang lalu beliau wafat. Nah, kita mulai apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan muqaddimah di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ditulis oleh para ulama di awal kitab dengan beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah ingin meniru Al-Quran, mencontoh Al-Quran, yang mana Al-Quran di setiap awal surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah. Kemudian sebab yang kedua, yaitu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menulis surat-surat kepada para pembesar, maka beliau menulisnya dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius, pemimpin agung Romawi. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar agung dari negeri Romawi, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Sebab yang ketiga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Araf, Jibril alaihi salam menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, karena awal yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat, yaitu bertabarruk dengan nama Allah. Sebab yang keempat, bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ada tiga kata atau tiga nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka seorang yang ketika menulis sesuatu atau ketika memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia sedang mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Karena ketika seorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya ada kata kerja yang tersembunyi di situ. Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai menulis. Kalau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai membaca. Ini menunjukkan bahwasanya kita sedang bertabarruk dengan nama Allah. Dan bertabarruk dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna, yang maha terbaik. Maka berdoalah dengannya. Kemudian sebab yang kelima, mengikuti para ulama salaf ketika menulis kitab. Seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Beliau pertama kali menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang keenam, yaitu mengamalkan hadis yang meskipun derajat hadis ini lemah, tetapi para ulama menerimanya untuk diamalkan. Hadisnya lemah. Seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'." Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus berkahnya. Hadis ini terdapat kelemahan karena di dalamnya terdapat Ibnu Imran atau yang dengar dengan Ibnul Janadi, ini adalah yadh'ufu fi riwayatihi, seorang perawi yang lemah dalam riwayatannya, wa yut'anu alaihi fi madhhabihi ya'ni tasyayyu, dan dia seorang Syiah Ibnu Janadi, tetapi perawi hadis, makanya dia lemah. Ya, dia lemah. Maka hadis yang diriwayatkannya pun lemah. Tetapi para ulama bersepakat untuk mengamalkannya. Nah, inilah 6 sebab kenapa para penulis kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis mengatakan, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Ini disebut oleh para ulama sebagai khutbatul hajah. Dan khutbatul hajah adalah khutbah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Saking pentingnya khutbatul hajah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbah al-hajah kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Saking pentingnya tentang khutbatul hajah ini. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh para sahabat di dalam hadisnya, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah kama allamana suratan minal Quran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan pentingnya khutbatul hajah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca khutbatul hajah setiap kali khutbah Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ketika beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya, kemudian beliau naik ke atas mimbar, maka diawali dengan khutbatul hajah. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Allamana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita khutbatul hajah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bil wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai akhir ayat, sampai akhir khutbah. Kemudian arti dari khutbatul hajah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, kami memohon pertolongan darinya, kami beristighfar kepadanya, dan kami bertaubat kepadanya. Kami berlindung dengan Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kesalahan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk kepadanya. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain Allah semata. Tiada sekutu apapun untuk Allah. Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam atas beliau dan atas kerabatnya, atas para sahabatnya, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Semoga salam keselamatan kepada mereka dengan keselamatan yang banyak. Itu artinya. Nah, kemudian di dalam khutbatul hajah ada faedah-faedah. Faedah yang pertama dari khutbatul hajah ini adalah bahwa segala sesuatu semestinya harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, baik itu amaliyah ibadah ataupun amaliyah adah, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, maka minta tolonglah kepada Allah. Ataupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kebiasaan, maka minta tolonglah kepada Allah untuk dimudahkan. Ya, karena seorang hamba tidak lepas dari minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba lemah, dan yang mempunyai kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin salat malam, minta tolonglah kepada Allah. Ingin dapat membaca Al-Qur'an di waktunya, tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain, minta tolonglah kepada Allah. Ingin belajar ilmu agama, dipahamkan ilmu agama, minta tolonglah kepada Allah. Ingin dimudahkan urusan rezeki, jodoh, anak, ya, harta, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari khutbatul hajah, seorang muslim senantiasa tidak lepas dari berdoa, memohon, beristiqar, merasa fakir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa, atau dari khutbatul hajah ini adalah bahwa pentingnya atau mahalnya petunjuk dari Allah. Mahalnya petunjuk, hidayah, dan hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Mahalnya petunjuk, karena Allah berfirman, karena Rasulullah SAW bersabda di sini, "Man yahdihillah fala mudhillalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Kalau sudah Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Istri Fir'aun diberi petunjuk, meskipun Fir'aun pengaku Tuhan, tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Masyitah, tukang sisir, anak perempuan Fir'aun, diberi petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Padahal dia menyisiri anak pengaku Tuhan. Salman Al-Farisi, setelah berkelana ke daerah-daerah, dan beliau tidak ada hubungannya dengan orang Arab, beliau orang Persia, tapi ketika hidayah menyapa, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan, menyesatkannya. Maka di sini mahalnya hidayah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Bahkan sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Istri Nabi, ada yang tidak beriman. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, paman Nabi ada yang tidak beriman, Abu Talib. Bapak Nabi ada yang tidak beriman, Azar, bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa mahalnya hidayah. Apabila Allah menghendaki menyesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa hidayah itu diminta dari Allah. Diminta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita surat Al-Fatihah. Minimal surat Al-Fatihah tersebut kita baca 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian juga doa-doa Rasulullah SAW minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, kemudian ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Kemudian doa Rasulullah SAW juga, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan tunjuki aku selalu, bimbing aku selalu ke dalam kebenaran, dan seterusnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Rasul penulis kemudian mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faedahnya di sini adalah makna dari syahadat la ilaha illallah yang benar, yaitu tiada ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Itu makna yang benar. Tidak ada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kurang tepat dan kurang sempurna, yaitu tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa kurang sempurna? Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tetapi keyakinan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka. Darah mereka masih halal, harta mereka masih halal. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza qaluha usima minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka diharamkan dariku darah dan harta mereka, dan hisab mereka di akhirat tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak benar dan kurang tepat, kurang sempurna arti la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Dia benar secara hakiki bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, tetapi siapa yang meyakini seperti itu saja, maka belum mencukupi dia masuk dalam agama Islam. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Buktinya banyak ayat dalam surat, dalam Al-Quran yang menyebutkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Jika engkau bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka niscaya akan menjawab Allah. Abu Jahal, Abu Lahab mengakui ini. Disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 25. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, sungguh mereka benar-benar akan menjawab Allah. Tetapi keyakinan ini sekali lagi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kurang tepat kalau mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian kurang tepat juga kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan. Ya, sesuatu makhluk yang dipertuhankan, tapi yang dipertuhankan tersebut tidak benar tidak benar, tidak hak untuk dipertuhankan. Seperti kaum Nasrani mempertuhankan Isa bin Maryam, kaum Yahudi mempertuhankan Uzair, kaum Nasrani mempertuhankan Salib, kaum musyrik mempertuhankan matahari, mempertuhankan, bahkan ada kaum musyrik mempertuhankan kemaluan manusia. Karena mereka menganggap semua yang kuat itu adalah Tuhan. Dan kemaluan dianggap sumber kekuatan, buktinya bisa menghasilkan anak. Makanya mereka punya berhala berbentuk kemaluan laki-laki. Nah, ini ahibati habibakumullah. Maka tidak benar. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar adalah tidak ada Tuhan atau sembahan yang hak diibadahi selain Allah. Harus ada kata-kata hak tersebut. Karena di dunia ini banyak sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyembah hanya satu Allah, hanya satu Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengherankan. Surat Sad ayat 5. Menunjukkan bahwasanya al-alihah banyak. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan banyak. Tetapi Tuhan-Tuhan tersebut tidak benar. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran, yaitu bahwa gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pas, paling cocok untuk Rasulullah SAW adalah ada dua, Abdullahi wa Rasulullah. Gelar untuk Rasulullah SAW ada dua, Abdullahi wa Rasulullah. Dengan menyematkan dua gelar ini, kita tidak akan pernah terlalu berlebihan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun terlalu berlebihan meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah artinya hamba Allah. La yu'bad, tidak diibadahi. Hamba Allah yang tidak diibadahi. Ada manusia-manusia tengil di zaman sekarang yang tidak mau menjadi hamba Allah. Mereka katakan Abdullah itu artinya bukan hamba, bukan budak, tetapi teman. Bodoh. Orang-orang yang tidak paham agama ngomong agama hanya dengan ilmu filsafat yang dia miliki. Manusia seperti inilah yang akhirnya menghalalkan zina itu dengan disertasinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Abdullah. Abdullah berarti hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Jadi kita tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, hambanya Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Wa Rasulullah, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah artinya rasulnya Allah Subhanahu wa taala, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Apa saja syariat yang dibawa oleh beliau tidak boleh didustakan. Apa saja berita yang dibawa oleh beliau tidak boleh didustakan. Abdullahi wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Semoga salawat atas beliau dan salam atas beliau dan para kerabat dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, bolehkah bersolawat atas selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah bahwa terjadi khilaf di antara para ulama. Bolehkah bersolawat atas selain Nabi? Kan tadi kita katakan semoga solawat dan salam atas Nabi dan para kerabat dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti ada tiga jenis manusia yang bukan nabi yang kita salawati. Para kerabat, para sahabat, dan para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan mungkin seluruh umat Islam boleh disalawati. Maka jawabannya ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama yaitu terlarang bersalawat atas selain nabi. Dan ini adalah yang dinukilkan perkataannya dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua yaitu boleh bersalawat atas selain nabi. Boleh bersalawat atas selain nabi. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga ulama-ulama dari mazhab Hambali seperti Al-Qadhi Iyad, Ibnu Aqil, Syekh Abdul Qadir Jilani. Boleh bersalawat atas selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama berdalil dengan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan la a'lamu as-salata tambaghi min ahad ala ahadin illa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengetahui bahwa bersalawat atas seseorang pantas dilakukan kecuali atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bersalawat atas selain nabi boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersalawat atas selain nabi. Allahumma salli ala ali abi aufa. Ya Allah, berikanlah salawat atas keluarga Abu Aufa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersalawat atas selain nabi. Begitu juga di dalam salawat, salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Menunjukkan bahwasanya boleh bersalawat atas selain nabi. Baik itu kerabat nabi, sahabat nabi, atau orang-orang yang mengikuti nabi dengan baik. Maka boleh hukumnya. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya boleh berselawat atas selain nabi. Nah. Kemudian penulis mengatakan amma ba'du. Amma ba'du istilah orang Arab. Istilah orang Arab, sebuah kata untuk memotong muqaddimah dengan apa yang akan ditulis selanjutnya. Itu istilah. Fahadhihi, dan biasanya setelah amma ba'du ada huruf fa dalam bahasa Arabnya. Amma ba'du fa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, seperti itu. Fahadhihi risalatun mukhtasarah fi usulul fiqh katabnaha ala wifqil manhajil muqarrar lissanati thanithah الثانويه في المعاهد العلميه وسميناها الاصول من علم الاصول. Maka ini adalah tulisan ringan, risalah ringkasan dalam usul fikih. Kami tulis sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan untuk tahun ketiga dari SMA di sekolah-sekolah tinggi. Di sekolah-sekolah tinggi. Dan kami beri nama al-usul min ilmil usul. As'alullaha an yaj'ala ilmana ay amalana khalisan lillah nafi'an li ibadillah innahu qarimun mujib. Kita memohon kepada Allah, aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalan kita ikhlas karena Allah, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, maka ada baiknya saya ingin menyebutkan dulu apa itu usul fikih. Atau sebelum itu, ya, sebelum itu ya, betul. Apa itu usul fikih? Maka usul fikih diambil dari dua kata. Usulun dan fikih. Usul fikih diambil dari dua kata. Usul dan al-fiqhu. Digabung menjadi usulul fiqh. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu apa itu usul, apa itu fikih. Kemudian kita bahas apa itu usul fikih. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam pembacaan kitab ini juga ada syekh menyebutkan ya tentang usul fikih ini. Syekh berkata di dalam kitabnya usul fikih, Syekh rahimahullahu taala mengatakan, usulul fiqh, usul fiqh ta'arifuhu, pengertiannya usulul fiqh yu'arrafu bi'tibarain. Usul fiqh diberikan pengertian berdasarkan dua pengertian, berdasarkan dua pengertian. Al-awwal bi'tibari mufradaihi. Pengertian yang pertama berdasarkan pengertian setiap katanya. Setiap katanya. Ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh. Yaitu maksudnya pengertian berdasarkan apa itu usul, apa itu fikih. Ya, apa itu usul, apa itu fikih. Baru nanti yang kedua adalah bi'tibari kaunihi. Yaitu berdasarkan definisi usul fikih itu apa? Berdasarkan definisi usul fikih itu apa? Nah, kemudian beliau mengatakan fal usul. Maka usul jam'u aslin. Dia adalah jamak dari asal. Usul jamak, ini adalah bentuk jamak. Jamak dari asal, aslun. Ya, jamak dari asal. Wa huwa ma yubna ala ghairihi. Dan dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Sesuatu yang dibangun ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi dia kalau bahasa kita mudahnya itu pondasi. Kalau dalam pohon akar, kalau dalam bangunan pondasi, kalau dalam rumah, rumah di Banjar, cakar ayamnya. Ya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Ada sesuatu dibangun di atasnya oleh selainnya. Jadi selain dia. Intinya kalau bahasa kita mudahnya, usul itu adalah pondasi. Usul adalah pondasi. Seperti Syekh kemudian mengatakan, kata Syekh, wa min dhanika aslul jidar wa huwa asasuhu. Kata beliau, seperti pokok atau pondasi dari bangun dinding. Maka itu adalah maksudnya pondasinya. Ada dinding tegak karena ada pondasi. Ya, ada dinding tegak karena ada pondasi. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu aghsanuhu. Dan seperti pokok pohon, yaitu akarnya. Yang dari akar tersebut nanti akan tumbuh tumbuhan batangnya, kemudian tumbuhlah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Perumpamaan dari sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik di sini maksudnya ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Perumpamaan kalimat tauhid itu seperti apa? Ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, yang mana akarnya kokoh. Nah, ini dia. Akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makna dari usul. Jadi usul secara bahasa dia adalah artinya apa? Dasar, pondasi, ya, dasar pondasi. Seperti juga dinamakan pokok manusia atau pokok keturunan. Pokok keturunan apa berarti? Ayah, kemudian kakek naik ke atas terus. Pokok keturunan. Ya, karena dari pokok itulah nanti ada keturunan-keturunan, anak, cucu, cicit, ya, cecet, terus. Ya, ini ayah, kakek, buyut, terus ke atas. Ini pokok keturunan namanya. Yang mana dari pokok itulah tumbuh apa cabang-cabangnya. Nah, itu usul. Arti usul adalah pondasi. Sekarang Syekh mengatakan di dalam kitabnya, wal fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Wa minhu qawluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan termasuk dalil dari fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ya, jadi fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Al-fahmu artinya pemahaman. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 27 sampai 28. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan bukalah ikatan pada lisanku yang mereka memahami ucapanku. Yafqahu diambil dari kata fikih, ya, fikih. Al-fiqhu al-fahmu, fikih artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Diambil dari surat apa tadi? Thaha ayat 27-28. Yang mana di situ ada yafqahu. Yafqahu. Fikih. Ya, fikih. Fikih. Fikih yafqahu. Artinya, ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam sebelum pergi ke Nabi ke Fir'aun, uhlul 'uqdatan min lisani. Wahai Allah, bukalah ikatan dari lisanku, artinya mudahkan aku berbicara. Yang mana pembicaraanku itu mereka pahami, yafqahu qawli. Mereka pahami ucapanku, qawli ucapanku. Yafqahu. Ya, diambil dari kata-kata fikih. Nah, ini secara bahasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fikih secara bahasa itu lebih umum daripada fikih secara terminologi syar'i, lebih umum daripada secara terminologi syar'i. Karena fikih secara bahasa artinya pemahaman, pemahaman apapun. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 44, sama. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak faham, ya, bagaimana cara pohon-pohon, gunung-gunung bertasbih. Kalian wahai manusia tidak faham. La tafqahun, tafqahun, dari kata-kata fikih, tafqahun, tidak faham bagaimana makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu. Batu-batu bertasbih, kalian tidak faham. Nah, kemudian fikih, kata Syekh penulis, wastilahan, fikih secara terminologi syar'i. Saya berharap ya dibeli bukunya, ya, karena saya akan sangat konsen dengan buku itu. Ya, dibeli bukunya dan murah saja, mungkin berapa puluh ribu ya. Sedangkan antum punya HP puluhan juta, ya, HP belasan juta. Setiap kali datang HP baru ganti. Padahal duitnya isinya dalamnya itu aja. Secara terminologi istilahan adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Kita akan bahas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kata ini. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Penulis mengatakan, fal muradu bi qaulina ma'rifah. Maka yang dimaksud dengan ucapan kita ma'rifah, al-ilmu wadhan, ilmu dan sangkaan. Yang dimaksud dengan ma'rifah adalah ilmu dan sangkaan. Ingat ya, kita baru membicarakan fikih secara istilah syar'i. Kita belum membicarakan apa itu ilmu usul fikih. Ya, nanti mungkin waktunya tidak cukup. Kita baru membicarakan fikih. Fikih adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya. Dan ilmu pengetahuan di sini maksudnya bisa ilmu, bisa juga ilmu yang yakin, bisa juga ilmu yang merupakan sangkaan. Dan harus kita pahami baik-baik bahwa kebanyakan dari masalah-masalah fikih yang ada semuanya adalah sangkaan. Maksud sangkaan itu adalah ijtihad seseorang. Hukum seseorang, hukum tayamum seperti ini, hukum sholat seperti ini, hukum ada ijtihad di dalamnya. Ya, kalau seorang junub boleh bertayamum, maka itu ijtihad. Belum ada nas yang tegas di dalam hadis ataupun ayat Al-Quran. Paham ya? Kebanyakan masalah-masalah fikih dia memakainya ijtihad. Ijtihad itu artinya usaha. Dan usaha itu menunjukkan kepada sangkaan, belum pasti, belum ada dalil yang yakin dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum misalkan hukum seorang junub. Kemudian ketika dia junub, seorang ketika dia bangun dari tidurnya, kemudian ada cairan pada celananya. Ini dihukumi apa? Apakah dia ngompol? apakah dia keluar mani, apakah keluar madhi. Maka di situ kita mencari hukumnya, dan hukumnya itu arti akhirnya tidak yakin, hanya sebatas sangkaan besar. Nah, itulah yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah ilmu pengetahuan, baik yang yakin ataupun yang sangkaan. Kalau yakin berarti ada dalil yang tegas dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Kalau sangkaan berarti dia adalah hasil ijtihad, hasil dari ijtihad. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sini ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syariat. Jadi yang kita bicarakan adalah hukum-hukum syariat, bukan berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan hukum-hukum kebiasaan. Seperti misalkan kalau api panas, kalau es dingin. Bukan seperti itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan hukum syariat yang berkaitan dengan wajib, haram, halal, itu maksudnya. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya. Bukan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan. Atau juga bukan hukum yang berkaitan dengan matematik. 1 + 1 = 2. 1 × 2 = 2. Bukan. Tetapi yang berkaitan dengan hukum syariat. Al-amaliyah yang berkaitan dengan amalan. Tidak berkaitan dengan akidah. Kita dalam ilmu usul fikih tidak membicarakan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman. Tidak. Kita membicarakan tentang hukum amaliyah. Amaliyah manusia. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, amaliyah yang dilakukan oleh manusia. Kita dalam ilmu fikih seperti itu. Ya. Jadi ketika kita katakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, maka kita tidak membicarakan hukum yang berkaitan dengan akal, atau hukum yang berkaitan dengan kebiasaan. Ini tidak dibicarakan di dalam ilmu fikih, enggak. Ya, akal seperti apa? Tadi 1 + 1 itu enggak dibicarakan dalam ilmu fikih. 2 × 2 dibicarakan, tidak dibicarakan dalam ilmu fikih. Atau hukum kebiasaan, tidak dibicarakan dalam ilmu fikih. Kebiasaan api panas, kebiasaan es dingin, kebiasaan ini, kebiasaan tidak. Tetapi yang dibicarakan adalah hukum syar'i, seperti wajib, haram, makruh, mandub, mubah, halal, boleh. Itu yang dibicarakan. Nah, kemudian al-amaliyah. Al-amaliyah berarti tidak membicarakan tentang akidah. Tidak. Tidak membicarakan tentang akidah. Tidak membicarakan tentang sejarah. Tidak. Tidak membicarakan tentang keyakinan, tapi membicarakan tentang hukum yang berkaitan dengan amal. Amalan sholat, amalan wudu, amalan mandi, amalan tayamum, amalan haji, amalan puasa, amalan itu fikih. Ya. Bi'adillatihat tafsiliyah. Dengan dalil-dalil, dalil dari Al-Quran, hadis yang rinci. Rinci, misalkan tata cara bertayamum, meletakkan kedua tangan pada debu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Rinci. Ya. Jadi saya ulangi, pengertian fikih secara istilah syariat adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi baik dia yang yakin berdasarkan Al-Quran dan Hadis ataupun yang sangkaan, yaitu berasalkan hasil ijtihad, ya, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat keluar darinya hukum akal, hukum kebiasaan keluar, tidak dibicarakan dalam ilmu fikih. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan, amal perbuatan tidak berkaitan dengan akidah, amal keyakinan hati tidak, ya, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itulah pengertian fikih, itulah pengertian fikih. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, beliau mengatakan di sini, lihat. Fal muradu biqulina ma'rifah al-ilmu wadh-dhann. Yang dimaksud dengan ucapan kita ma'rifah maksudnya adalah ilmu dan sangkaan. Li'anna idrakal ahkam al-fiqhiyah qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masailil fiqh. Karena mengetahui hukum-hukum fikih kadang itu ada yakinnya karena ada dalilnya secara rinci, dan kadang secara dhanni, secara sangkaan, yaitu harus dengan ijtihad, harus dengan usaha mencari hukumnya, melihat dalil Al-Quran, hadis, harus dengan usaha, sebagaimana di dalam kebanyakan masalah-masalah fikih. Jadi kebanyakan masalah-masalah fikih sebenarnya adalah masalah dhanni, sangkaan, karena harus ada ijtihad dari para ulama. Wal muradu biqaulina al-ahkam asy-syar'iyyah, dan yang dimaksud dengan ucapan kita hukum-hukum syariat maksudnya adalah al-ahkam al-muta'alliqah min asy-syar', hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, kal wujub wa tahrim, seperti kewajiban sholat wajib, puasa wajib, atau tahrim, seperti pengharaman, ya, pengharaman ini, pengharaman haramnya khamar, haramnya judi, haramnya syirik, haramnya, dan semisalnya. Fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah, keluar darinya hukum-hukum akal. Akal, seperti misalkan apa tadi? 1 tambah 1, 2 kali 5, ini, itu hukum akal, hukum logika mainnya. Tidak masuk ke dalam hukum fikih. Kama arifati annal kull akbar minal juz, seperti bahwa satu kesatuan lebih besar daripada setengah, satu lebih besar daripada setengah, itu tidak bisa, tidak masuk ke dalam hukum fikih, karena dia hukum akal logika. Wal ahkam al adiyah, dan keluar juga hukum-hukum kebiasaan. Kama arifati nuzulit til fil laila syatiyah idza kana jawu sahhan, seperti turunnya hukum kebiasaan adalah kalau dingin maka akan ada embun. Kalau dingin maka akan ada apa? Embun, turun embun-embun. Ini hukum kebiasaannya. Nah, itu tidak dibicarakan di dalam fikih. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita al-amaliyah, ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah. Ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yang tidak ada hubungannya dengan keyakinan, ya, kas-shalah waz-zakah, seperti sholat, seperti zakat, ini enggak ada hubungannya dengan keyakinan. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, maka tidak masuk dalam hukum fikih yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Ka tauhidillah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, seperti tauhid kepada Allah, ini keyakinan. Ini dalam fikih enggak dibicarakan. Ataupun mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini tidak dibicarakan dalam ilmu fikih. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka itu tidak dinamakan fikih di dalam ilmu istilah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Apa maksudnya? Adillatul fiqhil maqrunah bimasail fiqhil tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih yang diambil dari masalah-masalah fikih yang rinci. Masalah-masalah fikih yang rinci, seperti misalkan dalil tentang disyariatkannya tayamum, dalil disyariatkannya mandi junub, dalil disyariatkannya tentang berwudu, dalil disyariatkannya tentang menghilangkan hadas besar, rinci dalil-dalilnya. Fa kharaja bihi usulul fiqh, maka tidak masuk ke dalam ilmu fikih usul fikih. Ini beda, Pak, antara fikih dengan usul fikih. Kenapa? Karena li'annal bahtha fi innama yakunu fi adillatil fiqh al-ijmaliyah. Karena yang namanya usul fikih membicarakan dalil yang global, yang umum, diambil darinya pokok dasar fikih. Ya, diambil darinya pokok dasar dasar fikih. Seperti misalkan saya beri contoh. Hadis innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Ini kan hadis umum, diambil darinya ilmu usul fikih. Apa? Setiap amalan harus ada niat. Tidak membicarakan amalan apa-apa, tapi umum. Nah, itu bedanya fikih dengan usul fikih. Kalau fikih dalilnya apa? Rinci. Kalau usul fikih dalilnya apa? Global, umum. Paham ini para ikhwah? Ya. Kalau fikih dalilnya rinci, seperti misalkan hukum jual beli kucing, hukum jual beli anjing, hukum najisnya liur anjing, najisnya liur, najisnya daging babi, najisnya bangkai, dia hukum fikih rinci, ada dalil-dalilnya. Tapi kalau usul fikih, maka dalilnya satu tapi umum, mencakup seluruh permasalahan. Paham ini para ikhwah? Nah, itulah. Ya, makanya ketika kita katakan bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci, maka ini berarti keluar darinya ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih dalil-dalilnya apa? Umum. Paham ini para ikhwah? Nah. Ah. Itu dulu ya, karena waktu tidak cukup. Jadi yang sudah kita pelajari ya, pengertian usul, kemudian pengertian fikih. Sedangkan pengertian usul fikih belum. Ya, belum. Karena waktunya habis. Dan saya berharap bisa membeli kitabnya yang akan kita bahas insyaallah taala. Nah. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.